إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis ke berapa? 1207. Hadis yang dikutip Abu Ya'la dalam musnadnya dari Salih bin Kaisan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Naha an nashraba minal ina'il makhnuth." Rasulullah SAW melarang kami untuk minum dari kendi atau bejana yang dicopot ujungnya atau dicopot mulutnya itu loh, kendi ya. Kalau ada kendi terbuka begitu, jadi langsung diminum di mulutnya begitu Pak. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Syekh Al-Bani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhi, dilarang minum dari kendi yang terbuka mulutnya dan langsung diminum dari mulutnya tersebut. Apa ilat larangan? Apa sih? Kenapa sih dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya kenapa? Sebagian ulama mengatakan alasannya dikhawatirkan apabila ada binatang di dalamnya. Kita tidak tahu, mungkin ada pecunguk masuk, ada cicak masuk, atau bahkan ular masuk. Bagaimana Ibnu Katsir ya menyebutkan sebuah kisah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa ada orang yang sengaja ia mengejek hadis ini ketika diberitahu bahwa Rasulullah SAW melarang untuk minum langsung dari mulut kendi yang terbuka. Apa kata dia? Iya, aku akan minum, enggak apa-apa, pas diminum ular keluar dan masuk ke perutnya. Itu bisa terjadi. Sebagian ulama mengatakan alasannya adalah juga karena dikhawatirkan ketika kita minum itu apa namanya air atau udara dari mulut kita, hidung kita masuk ke situ, sehingga bekas daripada air minum kita itu ya akhwat Islam menyebabkan apa namanya air tersebut bisa berubah dan orang merasa jijik untuk minum lagi dari situ. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyadh. Yang jelas kedua alasan ini benar, dua-duanya bisa kita terima. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk minum dari bejana seperti itu. Tapi kata para ulama, kalau kita butuh silakan, enggak apa-apa. Ya, karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya karena butuh. Dan itu pun juga setelah kita yakin bahwa bejana ini tidak dimasuki lah apapun juga gitu. Kalau misalnya kendinya dari kaca sehingga kelihatan begitu apa yang ada di dalamnya, dan kendi itu pun juga yang pakai cuma saya, kita doang ya, enggak dipakai oleh orang lain, maka hal seperti itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Hadis 1208. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibrahim bin Bashar, ia berkata haddatsana Sufyan dari Wa'il bin Daud dari anaknya yaitu Bakr dari Az-Zuhri, ia berkata akhbarani arba'atun, telah mengabarkan kepadaku empat orang yaitu Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyib dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Alqamah bin Waqqas dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah ketika kisah Aisyah dituduh berzina. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "In kunti almamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi." Hai Aisyah, kalau memang kamu berbuat dosa, istighfar kamu kepada Allah dan taubat kepada Allah. Fa inna taubata minadz dzambi an-nadmu wal istighfar. Karena tanda taubatnya seseorang itu adalah menyesal dan ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kisah yang disebut dengan kisah Ifik, akhi. Di mana Aisyah radhiyallahu anha gara-garanya ketinggalan dari pasukan. Waktu itu Aisyah ya tanpa pengetahuan pasukan keluar untuk buang air. Dan kemudian pasukan pun pergilah. Pas Aisyah kembali ternyata pasukan sudah tidak ada. Maka Aisyah memilih untuk diam. Ya, barangkali ketika mereka sudah sadar kembali lagi. Aisyah pun kemudian tertidur. Rupanya ikhwata Islam azakumullah, seorang sahabat yang memang berada di belakang ya, yang tugasnya untuk memeriksa, melihat ada bayangan hitam. Pas didekati ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Maka segera ya, ia mengucapkan subhanallah. Aisyah pun bangun. Kemudian langsung apa namanya untanya itu didudukan. Aisyah pun langsung naik. Tanpa sepatah kata pun juga. Sahabat ini pun membawa ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Wah, orang-orang munafik melihat kesempatan ini. Akhirnya mereka pun menyebarkan tuduhan Aisyah berzina. Dan sesampainya Aisyah di rumah Rasulullah SAW, kebetulan Aisyah juga sakit dan minta izin kepada Rasulullah untuk ya tinggal di rumah ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Sementara tuduhan zina ya begitu sangat santer sekali, sehingga hampir-hampir Rasulullah SAW pun hampir-hampir percaya gitu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah pun datang. Kata Aisyah, aku kok mendapatkan perbuatan Rasulullah kok beda. Biasanya kalau datang itu Rasulullah tersenyum. Biasanya Rasulullah itu kalau datang itu terlihat hangat. Kok kali ini Rasulullah terlihat dingin, kata Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu an. Aku tidak tahu kecuali ya setelah mendengar temannya ibuku menceritakan itu kepadaku. Wah, ternyata sudah santer sekali tuduhan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina. Ya. Maka Aisyah tidak bisa berbuat apa-apa. Aisyah pun kemudian semakin bertambah sakit mendengar kabar tersebut. Aisyah hanya bisa menangis. Lalu kemudian Rasulullah masuk. Kemudian Aisyah, ya Rasulullah mengatakan begini kepada Aisyah. Hai Aisyah, kalau memang kamu benar berzina, berbuat dosa, bertaubatlah kamu. Istighfar kamu kepada Allah. Iya. Aisyah tidak bisa tidak memberikan jawaban apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai akhirnya Allah pun turunkan ayat yang membersihkan Aisyah. Iya. Nah, inilah akal Islam. Ini cobaan yang berat yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dari sini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama, yaitu perintah beristighfar dari segala dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dosa selama kita istighfar, selama kita taubat, pasti diampuni oleh Allah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami'nya bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Yabna Adam, hai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosamu sampai memenuhi awang-awang di langit. Tsumma istaghfartani, kemudian kamu istighfar memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku pasti akan ampuni dosamu." Maka kewajiban kita akhirnya istighfar. Ya. Setiap kita berbuat dosa istighfar. Kita berusaha untuk selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu dalam seharinya lebih dari 100 kali akhirnya. Di waktu pagi Rasulullah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Rasulullah kalau setelah selesai sholat duha dua rakaat, beliau mengucapkan apa? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Beliau juga dalam majlisnya sering menyebutkan tadi Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai-sampai kata seorang sahabat, ya, aku menghitung istighfarnya Rasul dalam majlisnya itu 100 kali lebih. Maka dari itu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhwat Islam, azakumullah ayyakum. Faedah yang kedua, bahwa tanda taubatnya seorang hamba adalah menyesal. Jadi menyesal itu adalah tanda taubatnya seorang hamba. Nah, sekarang tandanya menyesal itu apa, Pak? Kata para ulama, ya, kata Ibnu Qudamah, tanda orang yang menyesal itu ketika ia ingat dosanya, ia merasa malu. Ketika ada orang yang mengingatkan dosanya, ia tidak suka. Nah, ini namanya orang yang menyesal. Nah, kalau ada orang misalnya merasa bangga dulunya pernah preman. Kalau ada orang misalnya merasa bangga dulunya pernah mabok-mabokan. Yang seperti ini tidak disebut taubat, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Karena taubat itu adalah, ya, konsekuensinya dia merasa malu untuk mengingat dosa-dosa yang telah terdahulu. Tapi boleh enggak kalau saya ceritakan dosa saya dulu untuk diambil pelajaran dan hikmahnya? Boleh, kata para ulama, kalau di sana ada maslahat dan faedah yang bisa dipetik. Seperti kisah Al-Bara bin Malik, ya, yang tidak ikut perang Mu'tah, perang Tabuk. Yang kemudian Bara bin Malik mengkisahkan kisah panjang sekali, ya, tentang ketidakikutan beliau dalam perang Tabuk itu, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengisolir dia selama 50 hari lamanya. Dikisahkan sedetail-detailnya. Padahal itu dosa yang beliau lakukan dahulu di zaman Rasulullah SAW, dan tentunya beliau sudah taubat darinya. Untuk apa, Pak? Untuk diambil pelajarannya. Enggak apa-apa. Sekali-kali, ya, untuk diambil pelajaran daripada perbuatan dia terdahulu. Kalau di sana ada manfaat-manfaat yang bisa kita petik, ya. Nah, itu tidak meniadakan taubat dan penyesalan sama sekali. Hadis 1209. Hadis yang dikutip At-Tabrani dalam Al-Kabir, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Wahidi dalam tafsirnya, dari Ismail bin Ayyash, dari Asim bin Raja bin Haywah, dari Urwah bin Ruwaim, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah secara marfu', bahwa Nabi SAW bersabda, Inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalam 6 sa'at 'anil 'abdil muslim al-mukhti aw al-musi' fa in nadima wastaghfara Allah minha alqaha wa illa kataba wahidah. Sesungguhnya malaikat pencatat amal yang di sebelah kiri, mana malaikat pencatat amal itu ada dua, Pak, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat keburukan. Sesungguhnya malaikat yang mencatat kebaikan keburukan yang ada di sebelah kiri, dia akan mengangkat pena dari seorang hamba yang berbuat maksiat selama 6 jam. Jadi kalau ada berbuat maksiat, sama malaikat enggak dicatat dulu selama 6 jam tuh. Iya. Dari hamba muslim yang berbuat dosa. Dan ternyata jika ia taubat dan istighfar, ya, dan dia menyesal, maka dibuang, tidak dicatat. Tapi kalau ternyata dia tidak menyesal dan tidak istighfar, ditulis sebagai satu kesalahan. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, Abu Nu'aim mengatakan, gharib dari hadis Asim dan Urwah, dan kami tidak menulisnya kecuali dari hadis Ismail bin Ayyash. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, Ismail bin Ayyash ini thiqah periwayatannya dari Syamiyin, dan ternyata ia di sini meriwayatkan dari Syamiyin karena Asim ini orang Palestina, ya, dan yang di atasnya adalah thiqat. Dan pada Asim dan Al-Qasim bin Abdurrahman, itu teman dari Abu Umamah, ada sedikit pembicaraan yang derajat hadisnya tidak lebih dari Hasan atau tidak lebih rendah dari Hasan. Di sini akhi terjadi ikhtilaf apakah hadis ini sahih apa enggak. Syekh Al-Albani lebih condong mensahihkannya, sementara sebagian ulama lebih condong mendhaifkannya. Karena ya, alasannya adalah permasalahannya bukan sebatas dari sisi Ismail bin Ayyash yang meriwayatkan dari Asim, tapi juga ada di dalam sanadnya ada Urwah bin Ruaim. Urwah bin Ruaim ini seorang perawi yang dhaif, ya, menurut sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu terjadi perselisihan ini. Syekh Al-Albani menganggap Urwah bin Ruaim ini ya hasan lah, paling rendah. Sementara sebagian ulama mengatakan dia dhaif. Allahu a'lam tentang masalah ini. Yang jelas akhwat Islam azakumullah wa iyakum, wajib kita imani bahwa setiap manusia mempunyai malaikat yang mencatat sebelah kanan sebelah kiri. Adapun hadis ini apakah sahih apa tidak, saya masih tawakuf dalam masalah ini, belum bisa untuk memastikan mana yang paling kuat. Allahu a'lam. Kita masuk hadis 1210. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik, demikian pula Muslim meriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad dan Ibnu Asakir dan tarikhnya semuanya dari Malik, dari Abu Zubair Al-Makki, bahwa Abu Tufail Amir bin Wathilah mengabarkannya, bahwa Mu'ad bin Jabal mengabarkannya, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama ghazwati Tabuk." Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi Tabuk. "Fakana yajma'u shalah," dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung salat, menjamak ya antara dua salat. Dan itu kebiasaan Rasul, biasanya kalau dalam perjalanan biasanya beliau jamak qasar. Fasallat dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wa isya jami'an, di mana Rasulullah menjamak zuhur dan asar dan menjamak maghrib dan isya. Hatta idza kana yawman akhara shalah, sehingga suatu hari Rasulullah pun mengakhirkan salat. Tsumma kharaja fasallat dhuhra wal asra jami'an, kemudian beliau pun keluar lalu beliau salat zuhur dan asar secara jamak. Tumadakhal, kemudian Rasul pun masuk lagi. Tumakharaja ba'da dhalik, kemudian Rasul pun keluar lagi setelah itu. Fasallal maghrib wal isya' jami'an, lalu beliau pun sholat maghrib dan isya' secara jama'. Tumakal, kemudian beliau bersabda, "Innakum sata'tuna ghadan insya'Allah ta'ala aina Tabuk." Besok insya'Allah kalian akan mendatangi mata airnya Tabuk. "Wa innakum lan ta'tuha hatta yadhhan nahar," dan kalian tidak akan mendatanginya kecuali apabila siang telah mulai ya terang. "Faman ja'aha minkum falayamas min ma'iha syai'an hatta ati," dan siapa di antara kalian yang telah sampai di mata airnya, jangan sekali-kali memegang airnya sampai aku datang. "Fajinaha waqad sabaqana ilaiha rajulan," maka kami pun datang dan sampai ke mata air tersebut, tapi rupanya ada dua orang yang mendahului kami kepadanya. "Wal ain mithlu syiraq tabiddu bi syai'in min ma," dan mata air itu seperti syiraq. Syiraq itu apa ya? Syiraq itu kalau tali sendal disebut syirok juga. Kalau ini apa ya? Tabiddu bi syai'in min ma, ya, di mana ia terkumpul padanya air. Jadi maksudnya mata airnya enggak terlalu besar gitu, Pak. Mata airnya apa? Kecil. Qala fa sa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sampai, Rasulullah bertanya kepada dua orang ini. Almasastuma min ma'iha syai'an? Kalian berdua tadi memegang airnya enggak yang ada di situ? Qala na'am. Keduanya berkata, iya ya Rasulullah. Fasabbahuma an-nabi SAW, maka Nabi pun mencaci keduanya. Kenapa? Karena kan sudah dilarang. Kata Nabi, jangan di, kalau kalian sudah sampai duluan, jangan jangan dipegang tuh airnya. Ini malah megang. Maka Rasulullah mencacinya. Iya. Wa qala lahum ma syaa Allah an yaqul, dan Rasul pun mengucapkan kata-kata kepada keduanya, apa yang Allah kehendaki, apa yang beliau ucapkan kepada dia. Qal thumma gharafu bi aydihim min al-'ain qalilan qalilan hatta ijtama'a fi syai'in. Kemudian mereka pun menenggelamkan tangan mereka ke dalam mata air tersebut sedikit-sedikit sampai berkumpul padanya sesuatu. Qal wa ghassala Rasulun fihi yadayhi wa wajhah. Dan Rasulullah pun mencuci di dalamnya dua tangan dan wajahnya. Tsumma a'adahu fiha. Kemudian Rasulullah mengembalikan air itu ke dalamnya. Fajaratil 'ain bima'in munhamir. Setelah Rasulullah meletakkan kembali air bekas wudunya itu ke dalamnya, tiba-tiba mata air itu mengalir dengan derasnya. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ghazir hatta istasqa an-nas, sampai-sampai semua orang bisa berwudu darinya. Padahal jumlahnya banyak sekali pada waktu itu. Sementara mata airnya kecil, airnya itu keluarnya. Iya, seperti syirok. Jadi keluarnya kecil gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, yushiku ya Mu'ad, hampir-hampir ya Mu'ad, intolat bika hayah, apabila umurmu panjang, antara maha huna qad muli ajinanan, yakni Tabuk, di sekitar sini nanti akan menjadi kebun-kebun. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, Pak. Di mana ya, sampai detik ini pun di Tabuk itu berupa kebun-kebun. Ya. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faedah yang pertama, ya akhwat Islam, disyariatkan menjamak dua salat di saat safar. Disyariatkan menjamak dua salat di saat apa? Safar. Iya. Dan jama' kata para ulama disyariatkan itu ketika ada kerepotan. Bagaimana kata Ibnu Abbas dalam riwayat Nasa'i, ya. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW menjama' antara zuhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa hujan dan tanpa rasa takut. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab apa? Li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak menyulitkan umatnya. Sehingga kata Lahad Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa ya, jama' itu kalau ada kesulitan dan kerepotan, maka pada waktu itu silakan menjama'. Adapun kalau tidak ada kerepotan dan kita bisa melakukan sholat itu pada waktunya masing-masing dengan tanpa ada kerepotan, maka yang lebih baik tidak menjama. Ya. Maka kalau antum pergi ke Bandung misalnya, dalam perjalanan enggak masalah jama. Ya. Tapi antum misalnya tinggal di Bandung di sana 3 hari. Selama setiap harinya antum nyantai aja, enggak ada kerepotan dan bisa melakukan sholat itu setiap waktunya. Maka yang sunnah lebih baik dia tidak menjama. Cukup dia sholat pada waktunya masing-masing tapi qasar. Kecuali kalau dia sholat berjamaah di belakang imam muqim, maka tidak boleh qasar, ya akhwat Islam azakumullah. Tapi kalau misalnya antum di Bandung repot ya, karena ada tugas, rapat dan yang lainnya, ya enggak apa-apa ya. Di mana seseorang itu menjamak dua sholat. Hadisnya juga menunjukkan ya akhwat Islam yang kedua, bolehnya jamak takdim dan jamak takhir. jama' itu boleh jama' takdim dan boleh jama' ta'khir, karena dalam hadis ini Rasulullah melakukan keduanya. Iya, disebutkan di situ, disebutkan iya, di mana di suatu hari hatta idza kana yawman akhara shalah, sehingga suatu hari Rasulullah mengakhirkan salat. Ini namanya jama' ta'khir. Berarti sebelumnya jama' takdim. Berarti jama' takdim dan jama' ta'khir boleh. Iya. Terlebih dalam satu riwayat Abu Daud disebutkan adalah Rasulullah SAW apabila hendak berangkat safar itu sebelum zuhur, biasanya sih Rasulullah SAW akhirkan zuhur ke waktu asar, lalu kemudian jamak qasar di waktu asar. Tapi kalau Rasulullah SAW mau berangkatnya setelah zuhur, biasanya Rasulullah tarik asar di waktu zuhur dan sholat. Kalau misalnya kita belum berangkat, masih ada di rumah kita, berarti gak dikosor, Pak. Cukup di jamak saja. Misalnya antum mau berangkat, pesawatnya jam berapa? Jam 2 misalnya kan gitu. Sampai sana jam berapa? Ya udah, kita sholat duhur kemudian sekaligus asar, jamak takdim. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadisnya juga kita ambil faedah yang keempat, yang ketiga, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Celaan terhadap orang yang menyelisih perintah Rasul. Dimana orang yang menyelisih perintah Rasul itu tercela, Pak. Makanya dua orang tadi dicela oleh Nabi. Boleh enggak Ustaz kalau saya melihat ada orang yang menyelisih perintah Rasul, saya cela sebagaimana Rasul mencela begitu? Ya akhi, kita harus melihat keadaan. Ya kalau misalnya dia orang awam, gak paham, yang dicela. Ya, tapi kita jelaskan bahwa itu tidak boleh. Tapi gimana Ustaz, kalau ada ikhwan, dia udah ngaji, udah tahu ngerokok itu gak boleh, udah tahu sebetulnya, udah ngaji, tapi tetap aja ngerokok, boleh gak saya caci maki dia, saya cela dia? Ya akhi, azakallahu wa iyakum. Tentunya dalam masalah mengingkari kemungkaran, tetap pada asalnya dengan lemah lembut. Karena kata para ulama, asal dalam mengingkari kemungkaran itu lemah lembut dulu. Kecuali kalau lemah lembut itu tidak ada manfaatnya. Mungkin lebih manfaat kita kasar dikit, gak apa-apa, silahkan. Adapun belum apa-apa kita gunakan caci maki, ya, sumpah serapa dan yang lainnya, ini tidak dibenarkan dalam Islam, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW biasanya, Pak, ya, mengingkari dengan cara marah itu untuk mengingatkan bahwa ini perkara yang besar gitu loh. Iya. Hadisnya juga menunjukkan, ya akal Islam, mukjizat Rasul. Bahwa di antara mukjizat Rasul adalah bisa menyebab, ya, bisa membanyakan air. Karena mukjizat Rasul itu banyak, akhi. Sampai-sampai Imam As-Suyuti mengatakan bahwa mukjizat Rasul itu ada sekitar 2000 mukjizat. Sebagian ulama mengatakan 1000 mukjizat. Makanya beliau itu nabi yang paling banyak mukjizatnya, Rasulullah sallallahu alaihi. Dan mukjizat yang bisa kita saksikan sampai detik ini adalah Al-Qur'anul Karim. Karena ia mukjizat yang kekal, ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis 1211. Hadis yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalan Al-Bukhari, ia berkata haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Humaid bin Al-Aswad qala haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dari Syarik bin Abi Nimr atau Namr dari Atha bin Yasar, ia berkata aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yuraddu du'a'uhum." Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Siapa dia? Yang pertama, "Adzakirullaha katsira." Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, "Wada'watul madzlum." Dan doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, "Wal imamun muqsit." Dan imam yang adil. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan perawi-perawinya perawi Bukhari. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa tiga orang ini kata Rasulullah tidak ditolak doanya. Yang pertama siapa? Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang banyak zikir. Makanya dalam Al-Qur'an ya Allah menjanjikan pahala besar. Allah mengatakan wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Ini kalau antum sudah sering dengerin roja pasti hafal nih, Pak. Ya. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Makanya akhi azakallah, orang yang banyak berzikir berarti Allah akan selalu ingat dia. Bukankah dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi juga ya, Allah taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi." Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Berarti kalau orang yang selalu ingat Allah, Allah ingat dia. Kalau Allah ingat dia, Allah selalu memperhatikan dia. Allah akan pasti tolong dia. Pasti Allah akan bela dia. Makanya akhi, ya Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berzikir. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad katsarat." Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak, ya Rasulullah. Dan aku tidak hafal. Tamurni bi amrin atashabathu bih. Tolong berikan aku satu perintah saja yang aku bisa pegang, ya Rasulullah SAW. Orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang sudah sangat banyak sekali, ya Pak. Tapi orang ini minta kepada Rasulullah supaya diajarkan satu amalan yang bisa dipegang olehnya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, subhanallah, ternyata orang yang banyak berzikir itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, orang yang dizalimi, hatta orang kafir. Walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau dia dizalimi doanya tidak ditolak oleh Allah. Makanya Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal apa? Wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainallahi wa baina hijab. Hati-hati kamu hai Mu'ad dari doa yang dizalimi itu. Karena tidak ada antara Allah dan doa tersebut hijab. Tidak ada. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwa doanya orang yang dizalimi itu diarak oleh awan. Lalu Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali lansurannaki walau ba'dahin." Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku pasti tolong kamu walaupun setelah beberapa waktu. Makanya Pak, ya, orang-orang yang dizalimi itu doanya makbul, Pak. Kayak di Suriah sekarang dizalimi. Pasti ya akhi, mereka berdoa, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa mereka. Ya, jangan kita sangka sekarang yang mendzalimi ini ya, baik Bashar Asadnya, Rusianya dan konco-konconya itu, mereka terus membunuhi, akan dibiarkan oleh Allah? Tidak. Iya. Makanya Allah mengatakan, aku pasti akan tolong kamu walaupun setelah beberapa waktu. Pasti orang yang zalim diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja. Tinggal menunggu waktu ya, akhul Islam azakumullah wa iyakum. Iya. Nah, karena itu hati-hati afi. Jangan sampai kita mendzalimi orang ya. Kan orang yang dizalimi oleh kita, kalau sampai dia mendoakan kecelakaan kepada kita, waduh belangsak kita, Pak. Iya. Yang ketiga, imam yang adil. Pemimpin yang adil, yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Imam yang tidak hanya mikirin kepentingan dan urusan pribadinya, tapi yang dia pikirkan betul-betul kesejahteraan rakyatnya. Maka ini imam yang adil. Rasulullah mengatakan bahwa imam yang adil itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya. Hadis 1212. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baghawi. Ia berkata, haddatsana Isa qala haddatsana Ubaidullah bin Amr dari Zaid bin Abi Unaisah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Atta bin Usaid ila Makkah. Ia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Atta bin Usaid ke Makkah. Lalu beliau bersabda, atadri ila aina ab'athuk? Tahukah kamu kemana aku kirim kamu? Ila ahlillah, ke ahlullah. Wahum ahlu Makkah, mereka adalah penduduk Makkah. Kenapa mereka disebut ahlullah, Pak? Karena mereka yang diamanahi untuk menjaga Ka'bah. Dan Ka'bah itu masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Panahum an arba, larang mereka dari empat perkara. An bai'in wa salafin, dari jual dan hutang. Maksudnya jual dan hutang bagaimana? Begini, antum misalnya mau jual mobil antum, antum bilang ke yang mau beli, ada yang mau beli, sini mobilnya saya beli deh, kata si B. Si A ngejual mobilnya, kata si A begini, boleh, saya mau jual tapi dengan syarat kamu ngutangin duit ke saya. Saya akan jual ke kamu mobil saya, ya, sebesar 100 juta. Tapi kakak kamu harus ngutangin saya 100 juta. Paham enggak, Pak? Ini namanya jual dan hutang gitu loh. Dia mau jual tapi dengan syarat, ya, dia mau ngutangin ke dia 100 juta. Kata para ulama ini riba. Karena termasuk kordun jarronaf'an, hutang piutang yang menghasilkan keuntungan, dan juga termasuk padanya goror. Wa an syartaini fi bay'in, larang mereka dari dua syarat dalam jual penjualan. Maksudnya apa sih dua syarat dalam penjualan? Ikhtilaf para ulama tentang maknanya. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan dua syarat dalam penjualan begini. Aku jual barang ini kalau cash harganya 10.000. Kalau kredit, kalau tempo, maka harganya 20.000. Ini pendapat sebagian ulama. Sementara jumhur ulama ya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua syarat dalam penjualan adalah kan kita jual tapi dengan ada dua syarat. Di mana syarat tersebut syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan kalau syarat itu ya bertabrakan dengan tujuan akad, batil. Contoh misalnya, saya mau jual rumah saya tapi dengan syarat ente enggak boleh tinggal di rumah saya ini. Dan ente enggak boleh jual ke orang lain. Enak aja. Ini dua syarat dalam penjualan. Tapi kalau syaratnya itu boleh, kata para ulama, tidak bertabrakan dengan syariat, enggak apa-apa. Misal, saya mau jual mobil ini tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, kamu harus ada saksi supaya saya percaya nih. Syarat yang kedua, saya minta tenggang waktu satu hari. Boleh, kata para ulama, yang seperti ini. Kenapa? Karena syarat seperti ini tidak bertabrakan dengan akad, dan itu tidak bertabrakan dengan syariat. Dan kepada pendapat jumhur ini saya condong, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Waribhin ma lam yudman, larang mereka dari keuntungan barang yang belum diterima dengan sempurna. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya antum beli beras, tapi berasnya masih ada di pedagang. Ya, antum datang ke tukang cabai. Pak, mau beli cabai. Oh ya udah, berapa kilo? 2 kilo. Iya. Ini masih nimbang tuh. Belum kita terima, belum. Waktu ada orang datang lagi, mau beli cabai ya? Udah, saya jual deh punya saya tuh. Ini cabainya belum diterima kok. Iya, udah mau jual ke orang. Gak benar. Karena syarat sahnya jual beli itu adalah harus qabd. Qabd itu artinya barang tersebut harus kita terima dan terpisah. Iya. Maka kalau barang tersebut belum diqabd, gak boleh dijual, Pak. Iya, tidak boleh. Makanya terkadang sebagian orang yang jualan melalui internet gak ada qabd tuh, Pak. Iya. Pak, ini beli apa? Ini. Nanti tolong dikirimin langsung ya ke yang beli ini. Sementara antum belum qabd itu barang. Padahal syarat daripada jual beli itu syaratnya harus apa? Menerima barang dulu diqabd, terpisah. Kemudian baru kita berikan kepada si penjual. Kalau belum diqabd enggak boleh, kata para ulama. Iya. Walaupun memang sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ya bahwa larangan menjual barang yang belum diqabd itu khusus kalau itu berupa makanan. Adapun kalau itu bukan makanan, kata Imam Ahmad, boleh, enggak apa-apa. Tapi larangan itu lebih bersifat umum ya, wallahu a'lam. Yang keempat, kata Rasulullah, larang mereka dari jual menjual apa yang kamu tidak miliki. Menjual dari apa yang kamu tidak miliki. Maksudnya gimana? Ya. Barang ini bukan milik kita, Pak, tapi kita sudah jual ke orang. Ini kalau kita menjual barangnya, bukan menjual sifatnya. Ya. Antum bawa apa namanya? Antum masukin nih kulkas, radio, ini. Padahal barangnya enggak punya gitu kan. Pak, mau beli enggak kulkas, Pak? Berapa harganya? 3,5 juta. Karena antum udah tahu di pasar harganya 3 juta. Oh iyalah. Iya. Mana Pak duitnya sini? Diambil antum pergi ke pasar beli. Iya, dibawain. Padahal itu barang milik siapa? Bukan milik ente. Ini namanya, Pak, menjual barang yang kita tidak miliki. Enggak boleh, haram hukumnya ya, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi kenyataan seperti ini banyak enggak, Pak? Banyak. Itu namanya menjual barang yang tidak dimiliki. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Paham tidak ya? Paham ya? Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, sanad ini jayyid, perawinya semuanya thiqat ma'ruf, selain Isa bin Salim Asyashi. Iya. Dimana kunyahnya Abu Sa'id dan gelarnya Uwais. Dimana Abu Ibn Abi Hatim menyebutkan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, tapi tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Akan tetapi Abu Zur'ah meriwayatkan darinya, sementara Abu Zur'ah ini tidak pernah meriwayatkan kecuali perawi yang thiqah. Iya. Sehingga hadis ini sahih. Maksud beliau begini, Pak. Ada ulama, dia memberikan syarat, saya tidak mau meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah. Maka kalau ulama ini meriwayatkan dari seorang perawi, berarti tandanya perawi itu thiqah menurut dia. Nah, Isa ini, ya, Isa bin Salim Asyashi ini disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi dalam kitab tersebut beliau tidak menyebutkan pujian ulama, tidak pula celaan ulama. Biasanya sih seperti itu majhul. Tapi kata Syekh Albani, yang meriwayatkan dari Isa ini Abu Zur'ah. Dan Abu Zur'ah ini seorang perawi atau seorang ulama yang dia tidak akan mau meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah. Sehingga kalau Abu Zur'ah meriwayatkan dari seorang perawi, tandanya perawi tersebut apa? Thiqah. Maka dari itu kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Ini hadis ini apa? Sahih, wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akal Islam larangan dari empat perkara tadi. Baik dan salaf yang sudah kita jelaskan tadi, jual dan utang. Iya. Tadi apa? Jual dan utang itu. Aku mau jual mobil ini 100 juta, tapi dengan syarat kamu pinjemin ke saya duit 100 juta. Ini haram hukumnya. Yang kedua, dua syarat dalam penjualan, dan sudah kita sebutkan tadi maknanya. Yang ketiga, keuntungan dari menjual barang yang belum diterima, belum dikobet maksudnya. Yang keempat, yaitu menjual barang yang bukan milik kita. Ya, Allahu a'lam. Baik, hadis terakhir 1213. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Adhiya dalam Al-Mukhtarah dari jalan Khalid, dari Al-Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali. Ia berkata, Umir Nabi Siwak, kami diperintahkan untuk bersiwak. Dan Rasulullah bersabda, innal abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfahu yastami'u al-Qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadh'afahu 'ala fihi fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri salat, maka malaikat akan berdiri di belakangnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dan malaikat ini akan terus mendekat, dan dia terus mendengarkan, ya, bacaan dia, sampai dia meletakkan mulutnya, ya, di mulut orang tersebut, sampai dia meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut, dan tidaklah ia membaca Al-Quran kecuali Al-Quran itu masuk ke dalam perutnya malaikat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.